Ayeureun mah dikendangan. Lalampahanna teh rarasaanna teh barolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dah, dewek oge yakin teteh kena diri sila lain teh. Daek kikituan so teh sila lain teh kerja lalagur. Deker gering aja penyakit memburu ah kikian si temuan lah. Da pikiran nana siapa majo akhirat kespae. Ulah waka kainya lah nanti dia weh, ulah uruskan. Ulah waka nguruskan anu jauh, anu deket helah. Artinya dunia helah kepadina rukun iman ge, geus dibejaan, kudu percaya karena poe akhir. Percaya karena poe wawales. Ai wawales jelema teh ya tadi akhir. Akhir tina pagawean. Pek. Tadi dia meureunan dikerdieukeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang. Dileutikeun kumaha? Dileutikeun teh kieu. Jadi kudu disederhanakeun. Jadi kudu nganjang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teteh. Jadi saya memeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi ban. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teteh akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganjar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan. Tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya. Nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos-atos. Sabab naon melang di akhirna. Sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud. Kemang beureum teh hartina pipaseaeun. Ai buah buleud kana peureup tah. Kana pasea. Ulah. Leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun. Ka harti meureun. Duh. Ai kana papatah babari ngarti semua. Aing ngagugun teu noyod. Ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod. Hese ngalieuk-lieuk acan di pepatahan ku batur teh. Tah, dek nanyakeun aya nu heuras beuheung hese ngalieuk naon? Lain. Tah sanes ceuk abdi, sanes ceuk dewek. Nu heuras beuheung kitu teh? Ta geuning berteriak eta. Ulah ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah ta geuning lain cek dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka si lain ta kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon. Nawan, tak lain cek dewek cek si lain. Dan dewek mana nyakir mukul air usok sili segang nawan. Tu. Lamun ayah nu amek nu kasiniran tanya ke ne kapi nawan si lain ke anjing kari gitu. Tanah gara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh. Politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Talamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa, sabahasa, dar parasea wae, salilana teu cageur-cageur. Tah, ai nu sok beunang diadukeun naon? Domba. Tah, lain ceuk dewek ceuk si lain. Nu sok beunang diadukeun mah domba. Tah kitu karina nya wae ka diri sorangan. Lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon? Domba. Tah kitu. Nya. Kitu. Ulah. Dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi, lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora. Hayang ku sorangan we dikakawak. Bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna wae sorangan. Mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju. Da kitu. Pajarkeun teh ieu ti karuhuna kene ieu lagu Wangsit Siliwangi teh. Oh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng kene kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Heuh nya teh ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah. Tak urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh, ngigelan jaman. Nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing nina tetekon mah eh tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi. Kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu heh jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa si abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah temanya. Heeh. Aya abad kemang. Abah temanya. Aya abah Dodi. Heeh, si telenges. Kasa bisa ngolokna teh. Heeh, dewe keur butuh kurunyung. Jalan dapur. Atuh puguh we dewek hayang maha teh teu bisa. Da geus dicekok saeutik-saeutik ge. Aye geus kumpul ditagih. Ya eta sanggeu mah teu naon uikeun deui aye dibalikeun deui da geus beak engke. Lapur. Teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama ki kituana teh. Ala ampun. Ala. Aduh. Mana witi teu aya nu naigun. Iya. Ala. Hapunten teh Shalomet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Shalomet. Sugan seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya, ieu Monik. Ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh. Iya. Cenah eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Iya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Iya. Jadi ulah waka nyalang nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta geur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ni ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu tapa ngan uing mah aya tanyakeun ye ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek. Sebab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Tak itu. Kira-kira na bapa mau amek. Nah, make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang. Jadi durek ditanyakeun ku salain teh bab Nabi Adam. Yakin bapa oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapa geus kumeledang di dunya ai bapa Nabi Adam lain lamun bapa ngaku Nabi Adam. Apa bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan, teu ramaan. Sing jawab. Ye butek ye. Jadi patongong-tongong karunya we ka batur deui. Ah, Komo kiai mata eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula malah semar. Bapa maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Tak ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuyeut teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diri diskriminasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun teh tadi saya teh bejaan teh kaing. Jadi kontroversi. Nya. Ulah ka seuri. Da abdi metan hayang seuri cen di bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu. Dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Saha nu meulina atuh? Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, rek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kita kumaha. Oh, halus jang. Halus ilahi. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari ayeuna ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu heueuh. Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Ngan dewek masih cingsote dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka. Ngansik dina pasir Silim. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar. Malah dimitoskeun beh dieuna. Nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina si kuning pajar parek pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi itu. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nya eta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Olah anjir kayinya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeutal ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keur ruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bartina meureunan lain asli kieu. Si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong sagala ieu mah. Sabar Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Oh, molongpong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin mah panhaseum. Cerme, teman siya teh. Cerme mah dinya barang kaluar tito teh cerme. Cimareme, teman siya teh. Alah, nyanya. Ka mana karep atuh mikir teh si leing teh? Lain-lain mikirna teh. Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamizlihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Aye pipasiaeun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh ka nu aya. Ka nu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ieu aing. Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Geuh, euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Jan ka harti mah tulisnya di eleketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Iya. Ah pa ulah diomongkeun pa di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh deuleuh. Ih ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah jemut eueuh. Eueuh Allah teh. Ih, kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener di aing ngomong kitu mah. Mani perbah eueuh teu ngarti teh deuleuh. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Bongan si anu nanya na teu tamat, aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sea teh teteh kabuntut bangkong, pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh, eueuh, eueuh naonana, eueuh babandinganna. Mun ti tadi atuh aki-aki di bare dong bae. Kaharti ai kitu mah, da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Da tamat ai nama. Eueuh jadi eueuh babandinganna nya Pak. Heeh, tah kitu nuhun, nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadi ka du bapa teh. Si edan. Eh, nya anak aki pinter ru kalikuna. Ah, bapa ampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak kitu ya. Hampunten bapa. Hampura ti saha nya ti bapa. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek deuleuh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh hartina? Nya muka Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Nya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh puguh teh mah keur jajan. Tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun di hebere hampura. Cah, liur yeuh. Liur euy. Ho contohna mah kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan ne meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit teh alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, ngadon ditah modar itu kalau teh. Dari akhirat tuh tenang mana lo? Sabab ayah nu leuwih alus kahirupan dunya, di batang kahirupan dunya aja tenang akhirat. Nyari dina surat waduhe gitu. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat waduha, waduhe ge bisa. Ngan anu teu bisa mah wa uken. Waduhe walaili ida saje. Waduha walaili ida saja, da uing mah yang he. Pek teu nanaon. Ke naon mangga pangna ngampekeun. Heh, kapan aya ku ilmu parabot mah beunang? Tining apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh teh alifna digenti ku ieu di dab an lisikol dieuweuhkeun. lain di dapur di dapan lisiko. Tak itu adalah. Jadi jelas Allah tanya tu ayah berbandingan anak. Tak itu. Numatak dewek ulah dimitoske. Hu eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba. Heeh, teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar? Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta mata clear deui wae kalau teh. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jadi rauh heueun. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Alieur pa. Ha, liar pasti keur nu teu mikir mah. Init pan ini nomor kudu nyingkah, tapi kudu beri cicing. Lu mampah ulah ngalengkah. Apa ceritakeun atuh? Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh di semaheun anging Allah teuing. La ilaha illallah. Tak itu selamat gerjing. De ka mana sia init? Allah yu aki aki. Hese tetep jelema teh dengan kitu teh Pak. Lumampah ulah ngalengkah, ulah panteng we eueuh disemahkeun angin Allah. Allah Allah Allah Allah jig ka mana-mana oge. Iya ya Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Da eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong moro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Ha Semar ieu? Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta. Apan ayana geus di Tegal Gorowong, hate nu molongkok, nu bersih, tah bere susuguhna kunu naon? Kunu bararesih deui. Ah nya. Pawongan ya Pak. Heeh. Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak. Heeh. Atau nyat beuheung jang, nyat beuheung. Nuhun Pak ah, rada brai-brai weh jing horeng ngaji mah ulah jauh tina dirinya Pak. Ulah anggang tina awak. Dalolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu ta. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang gining Semar teh Pak Eusina mah. Heueuh da dewek mah gamar, gamaran cermin. Cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen. Untung dewek.